إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya masih kita rasakan sampai detik-detik ini. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Sehingga dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita yukhanibutina azani Allah wa iyakum bisa menjumpai hari yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam termasuk hari raya kaum muslimin, yaitu ayyamut tasyrik. Naam, itu sebuah kenikmatan tersendiri yusanifidina azani Allah wa iyakum, yang mana kita harus mengingat pesan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk hari-hari tasyrik sebagaimana yang tersebut dalam hadis ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari mina, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu hari tasyrik, adalah hari makan dan minum, waktu untuk berhari raya, bersenang-senang, menikmati daging kurban di sanidina azani Allah wa iyyakum. Wa zikrillahi azza wa jal. Di samping makan dan minum, namun kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga waktu untuk banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang di antara bentuk zikrullah ya azza wa jal, di antara wujud mengingat Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkumpul khalifidina azani Allah wa iyakum dalam halaqah-halaqah ilmu, berkumpul dalam majlis-majlis ilmu khalifidina azani Allah wa iyakum untuk mempelajari lebih dalam batasan-batasan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat dan fadilah tersendiri yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Maka pada pertemuan malam hari ini, Ustani Bujina Azani Allah wa Iyakum, tanpa terasa, walhamdulillah, kita telah membaca dan mengulas ciri-ciri Ahlu Sunnah wal Jamaah, sekaligus prinsip yang harus diikuti oleh setiap Muslim dalam beragama, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Maka pada kesempatan ini, Sanifidina Azani Allah wa Iyakum, kita akan membaca pesan dari beliau rahimahullahu ta'ala, nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala, yang beliau jadikan sebagai penutup dari risalah yang ringkas ini, Sanifidina Azani Allah wa Iyakum, sesudah menjelaskan beberapa ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah, ciri pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang sesungguhnya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-muhafazatu ala adail fara'idhi warrawatibi wajtinabil muharramati. Kata beliau rahimahullah, Ahlu Sunnah wal Jamaah senantiasa berusaha menjaga muhafazah, itu menjaga, ala adail fara'idhi, ibadah-ibadah yang wajib hukumnya, warrawatibi, demikian pula ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, wajtinabil muharramat, dan meninggalkan semua bentuk keharaman. Ini pesan dari beliau rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan kepada kita beberapa ciri-ciri Ahlu Sunnah, beberapa prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana pesan ini, Sanifidina Azani Allah wa Iyakum, tidak lain merupakan buah agar pengaruh dari salamatul i'tiqad, buah dari lurusnya keyakinan seorang hamba, pengaruh dari kesucian akidah seorang hamba dari semua noda-noda penyimpangan. Seseorang yang betul-betul diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahli sunnah wal jamaah, sebagai pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya, sebagai seorang muslim yang berusaha meniti as-siratal mustaqim, tatkala dia memiliki keyakinan-keyakinan yang suci yang diambil dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, akan nampak darinya yusallibudina azani Allah wa iyyakum buah yang satu ini, muhafazah ala adail fara'idhi warrawatib, dia senantiasa berusaha menjaga pelaksanaan ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan dia berusaha, yusallibudina azani Allah wa iyyakum, sekuat tenaga untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fahada syarh sunnah, taharraitu kashfaha wa awdahtuhu. Demikianlah risalah syarh sunnah yang aku susun. Taharraitu kashfaha wa awdahtuhu. Aku berusaha menjelaskan dan mengulas sunnah dalam risalah yang ringkas ini. Faman waffaqahu lil qiyami bima abantuhu, مع معونته له في القيام على أداء فرائضه. Maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjalankan semua prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah yang telah aku jelaskan dalam poin-poin sebelumnya, dia akan diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan semua bentuk ibadah-ibadah yang diwajibkan atas. Jadi pesan beliau ini sanifidina azani Allah wa iyakum merupakan buah dan hasil dari salamatul i'tiqad, dari akidah yang suci, akidah yang lurus yang dimiliki oleh seorang hamba. Sehingga ketika dia menjadi ahlu sunnati wal jamaah, pengikut Rasul alaihi salatu wassalam yang sesungguhnya, di samping dia memperbaiki akidahnya, keyakinannya yusanifidina azani Allah wa iyakum, dia juga akan menghiasi amal zahirnya dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan, kemudian ibadah-ibadah yang sunnah, dan dia menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang diharamkan dalam agama ini. Beliau mencontohkan beberapa kewajiban-kewajiban syar'i sanidina azani Allah wa iyyakum. Bil ihtiyati fil najasat, di antaranya berhati-hati dari najis. Berhati-hati dari najis sanidina azani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Tidak diperkenankan baginya yusanifidina azani Allah wa iyakum at-tasahul fil najasat, bermudah-mudahan dalam masalah barang najis. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seorang hamba dalam keadaan dia najis. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seorang hamba kalau dia najis atau terkena barang najis misalnya azani Allah wa iyyahu. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah satu sebab seorang hamba diazab dalam kuburnya dikarenakan dia tidak berhati-hati dari air kencingnya. Itu contoh. Contoh yang ringan misalnya sedina azani Allah wa iyyakum. Di mana seorang muslim harus betul-betul memperhatikannya. Sebuah perkara yang dianggap remeh misalnya sedina azani Allah wa iyyakum, bermudah-mudahan dalam masalah air kencing. Ya. Yeah. Entah mungkin dia ifanibidina azani Allah wa iyyakum kurang bersih dalam mensucikan kencingnya, atau ifanibidina azani Allah wa iyyakum dia tidak memperhatikan ya adab-adab dalam qadaul hajat, adab-adab dalam buang hajat, atau adab-adab yang diserahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait dengan masalah kencing dan semisalnya. Itu bisa menyebabkan dirinya diazab dalam kuburnya. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut melewati pekuburan. Tiba-tiba beliau SAW berhenti dan mengatakan kepada para sahabatnya, mengisyarahkan kepada dua kuburan. Innahuma layu'azzabani, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wama yu'azzabani fi kabir, dan keduanya tidaklah diazab karena perkara yang besar. Perkaranya remeh, dipilih. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baun. Orang yang pertama, kata Rasulullah SAW, dia tidak menjaga dirinya dari air kencingnya. Nah, perkara yang remeh seperti ini, sanifidina azani Allah wa iyyakum, ternyata bisa menyebabkan seorang hamba diazab dalam kuburnya wal'iyadzu billah. Nah, sehingga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum diharuskan kepada setiap muslim tanpa terkecuali untuk berhati-hati dari benda-benda najis. Wa isbaghi taharati 'ala ta'ati, dan bersungguh-sungguh dalam taharah ketika hendak melaksanakan amal ketaatan. Ada di antaranya yang sifatnya wajib, seperti taharah untuk sholat, ya, dalam bentuk seseorang berwudu, misalkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau dia hadas kecil, ya, dan kalau dia dalam keadaan junub misalkan, maka harus mandi terlebih dahulu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, baru melaksanakan ibadah sholat. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, yusani bidina azani Allah wa iyyakum, seperti tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Disunnahkan, walaupun tidak wajib, disunnahkan untuk membaca Al-Quranul Karim ala taharah, dalam keadaan kita suci. Nah, bahkan Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri-ciri seorang mukmin yang benar-benar jujur keimanannya, yang sempurna keimanannya, al-muhafadzah 'alal wudu. Dia senantiasa menjaga wudunya. Setiap kali batal, langsung dia berwudu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih, la yuhafidzu 'alal wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang yang mukmin dengan keimanan yang sempurna, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, itu yang afdalnya, bab afdaliyah. Setiap kali kita berhadap, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, baik hadas yang kecil ataupun hadas yang besar dan seterusnya, segera kita sucikan diri kita. Ya. Kita berwudu, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, atau mungkin kalau kita berhadap junub misalkan, maka kita mandi, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, memberitakan kepada kita keutamaan sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu taala an, yang mana Rasulullah SAW mendengarkan derap langkah sandalnya Bilal radhiyallahu taala an di surga. Ketika ditanya, yusani fidina azani Allahu wa iyyakum, apa sebabnya Bilal radhiyallahu taala an memiliki keutamaan yang demikian, didengarkan derap langkahnya, derap apa namanya langkah sandalnya oleh Rasulullah SAW di surga. Ternyata salah satu amalan yang beliau perhatikan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, muhafadzah 'alal wudu, menjaga wudunya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Perkara yang nampaknya sepele tapi membuahkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan itu insyaallah taala mudah bagi kita untuk melaksanakannya dimanapun kita berada. Nah, entah di rumah kita, ya, diupayakan misalnya bidina azani Allahu wa iyyakum, setiap kali kita batal wudunya, langsung diperbaharui wudunya. Nah, dan kita tanamkan pada anak-anak kita, misalnya bidina azani Allahu wa iyyakum, perkara yang satu ini. Nah, wa adari salawati alal istita'at, dan menunaikan salat sesuai dengan kemampuan. Salat yang beliau maukan di sini adalah salat lima waktu. Nah, tentunya dengan kesepakatan kaum muslimin, as-salawatul khams, salat lima waktu hukumnya wajib. Tidak ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Nah, dan kewajibannya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah enak, Ya, ya diserahkan kepada yang semangat. Ya Allah, antum sholat ya. Kalau antum sholat kan yang kita bisa gugur. Itu fardu kifayah. Tidak ya sana kecina azani Allahu wa iyyakum. Namun fardu ain. Wa ita'i zakah ala ahli jaddat, dan membayar zakat bagi orang-orang yang berharta. Nah, orang-orang yang diberi keluasan rezeki, anibudina azani Allah wa iyyakum, dengan ketentuan-ketentuannya itu harus mengingat kewajiban yang satu ini, membayar zakat. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala menahan turunnya hujan, ya, memberikan kemarau yang panjang kepada umat manusia, dikarenakan ada di antara mereka yang tidak mengeluarkan zakat, padahal dia wajib untuk mengeluarkannya. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau seandainya bukan karena hewan-hewan ternak, ya, dan binatang-binatang melata yang hidup di dunia, niscaya umat manusia tidak akan mendapatkan setetes pun dari air hujan yang turun dari langit di sana bidina azani Allahu wa iyyaku. Sehingga kemarau yang panjang, ya, itu juga termasuk salah satu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hamba yang tidak mau membayar zakat padahal dia mampu. Hakata isana kudina azami Allahu wa iyyaku. Wal hajj ala ahli jaddah wal istita'ah, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang berharta dan mampu melaksanakannya. Nah, ibadah ini pun ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum disepakati oleh semua kaum muslimin, termasuk kewajiban yang dibebankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap hamba yang mampu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas umat manusia haji ke Baitullah al-Haram bagi hamba-hamba yang mampu melaksanakannya. Mampu dari sisi finansialnya, dia punya harta yasanibudina azani Allah wa iyyakum untuk keberangkatan dia ke sana, kemudian uang saku selama di sana, dan juga untuk keluarga yang dia tinggalkan yasanibudina azani Allah wa iyyakum di tanah air. Nah, kemudian kondisi yasanibudina azani Allah wa iyyakum memungkinkan bagi dirinya untuk melaksanakan ibadah. Nah, wa qiyam asyhari li ahli sihhat, dan puasa sebulan penuh bagi orang-orang yang diberi anugerah kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa Ramadan. Itu juga termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma, bagi siapa saja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, yakanibidina azani Allah wa iyyakum, nanti di yaumul qiyamah akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ba'di salawat, dan juga 5 kali salat yang disunnahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sesudah salat-salat yang fardu. Nah, apa saja 5 salat sunnah ini? Disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau radhiyallahu taala an, حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات. Aku menghafal langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam syariat untuk melaksanakan 10 rakaat. Ya, artinya ada 10 rakaat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Umar yang juga berlaku untuk semua umat beliau. Rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. 4. Dan nomor 1, nomor 2. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sesudah salat maghrib di rumah. Ya, 2 rakaat sesudah salat maghrib di rumah. Nah, ini yang ketiga. Walaupun tidak harus di rumah, ya, yang langsung melaksanakan di masjid juga tidak mengapa. Nah, waraqataini ba'dal isya fi baitihi. Kemudian yang keempat, 2 rakaat sesudah salat isya di rumahnya. Waraqataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, 5 kali masing-masingnya 2 rakaat, genap 10 rakaat. Kita nyebutin azani Allahu wa iyyaku. Nah, itu ibadah yang sifatnya sunnah mustahab. Dan perlu diperhatikan ya sanifidina azani Allah wa iyyakum, ibadah-ibadah yang sunnah itu juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan seorang muslim sebagaimana yang diterangkan oleh al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, itu dicelah, dianggap aib ketika dia meninggalkan sunnah secara terus menerus, menjadi kebiasaan dia tarkul mustahabbat wal nawafil, meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, bahkan beliau yakhanifidina azani Allah wa iyyakum la yaqbal shahadata man kanat adatuhu tarkus sunnah. Beliau meninggalkan, tidak menerima persaksian orang yang diketahui kebiasaannya meninggalkan ibadah sunnah. Nah, memang perkaranya sunnah. Ya, orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Tapi usani kedina asani Allah wa iyyakum, jangan menjadikan diri kita tasahul, bermudah-mudahan kemudian ditinggalkan sama sekali tidak pernah dilaksanakan. Tidak demikian ya sami bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Rabi'ah ibn Malik al-Aslami. Rabi'ah ibn Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang sebuah amalan yang mendekatkan seorang hamba dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam nanti di surga. Amalan apa yang menyebabkan seorang hamba bisa didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak semata-mata masuk surga. Ya, sudah dia mendapatkan nikmat surga, yakni bidina azami Allah wa iyyakum, dia dapat nikmat yang lebih, didekatkan kedudukannya yakni bidina azami Allah wa iyyakum dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, ya, fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud. Bantulah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agar engkau dekat denganku nanti di surga dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunnah di samping salat wajib. Ya, ingat, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ibadah yang wajib. kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu mimma taraddahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah amalan yang dijadikan seorang hamba sebagai bentuk taqarrub kepada-Ku yang paling Aku cintai dari ibadah-ibadah wajib. Ya, jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang wajib. Ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, kita sempurnakan dengan salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Jangan sampai terkecoh, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mendengarkan atau mengetahui amalan-amalan sunnah memiliki keutamaan yang masya Allah menggiurkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian kita sibuk dengan ibadah sunnah tadi sampai terlalaikan dari ibadah yang wajib. Ya, ini termasuk syabakah, termasuk jerat-jerat syaitan yang dikejina azani Allahu wa iyyaku. Seorang hamba dibikin lalai dengan keutamaan ibadah sunnah sampai dia meninggalkan ibadah wajib. Secara zahir dia di atas kebaikan, masya Allah, semangat puasa sunnahnya, semangat salat sunnahnya, semangat qiyamul lailnya, semangat salat sunnah dua rakaat sebelum fajar. Tapi sanikadina azami Allah wa iyyakum, ibadah-ibadah yang sifatnya fardu yang wajib justru dia tinggalkan, justru dia lalaikan. Sanikadina azami Allah wa iyyakum, dia terjatuh dalam perangkap syaitan la'anallah. Nah, hakadina sanikadina azami Allah wa iyyakum. Wasalatul witri fi kulli lailatin. Demikian pula menjaga salat witir di setiap malam. Nah, menjaga salat witir di setiap malam. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Al-witru haqqun 'alal muslimi." Ya, salat witir itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam perkara yang sifatnya hak yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Diterangkan oleh sahabatnya mulia Ali bin Abi Thalib, haqqun wa laisa bihatmin. Dia hak tapi tidak wajib. Ya. Nah, dia hak tapi tidak wajib. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, "Man ahabba ayyutira khamsan falyaf'al." Yang ingin witir 5 rakaat, silakan dia laksanakan. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ ثَلَاثًا فَلْيَفْعَلْ. Yang ingin witir 3 rakaat silakan dia lakukan. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ رَكْعَةً فَلْيَفْعَلْ. Yang ingin witir 1 rakaat saja silakan dia laksanakan. Diberi pilihan oleh Rasulullah SAW, minimalnya 1 rakaat, tidak boleh kurang. Nah, tidak ada istilah witir setengah rakaat gitu ya, atau 3/4 rakaat. Ya, minimalnya 1 rakaat di sana kedina azani Allahu wa iyyaku. Wa raka'atai al-fajri, dan juga 2 rakaat fajar. Ya, ini 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, raka'at al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat fajar kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih baik dari dunia seisinya. Ya, lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah, sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba melaksanakan hanya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Masya Allah, berapa waktu yang perlu kita habiskan hanya dengan melaksanakan 2 rakaat saja, yusani bidina azani Allah wa iyyakum, tidak banyak. Bahkan Rasul mencontohkan melalui hadis-hadis yang lainnya, sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, yusani bidina azani Allah wa iyyakum, itu disunahkan untuk ringan pelaksanaannya. Sampai-sampai Aisyah mengatakan ketika melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam melaksanakan 2 rakaat fajar, qara'a ummul kitab apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam ini baca Al-Fatihah atau enggak, saking ringannya ya kami berdina azami Allahu wa iyyaku. Ringan di sini tentunya tetap harus memperhatikan tumakninah dan khusyuk dalam pelaksanaannya. Ya, nah, subhanallah. Paling kali kami berdina azami Allahu wa iyyaku 7 menit. Itu sudah masya Allah salatnya. Gitu ya. Nah, tidak lebih dari 10 menit atau 15 menit. Ya. Ketika seorang hamba melaksanakan dua rakaat sebelum subuh istighfarina azani Allah wa iyyakum yang sangat singkat waktunya dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia mendapatkan pahala yang lebih baik dari dunia seisinya. Di saat orang lain istighfarina azani Allah wa iyyakum menghabiskan semua waktunya 24 jam non-stop untuk mengejar dunia dan seisinya, dia tidak mendapatkan kecuali apa yang ditakdirkan untuknya saja. Ya, waktunya habis 24 jam non-stop, apa namanya, bahkan mungkin kalau ada waktu lebih gitu ya, 30 jam gitu, dia ambil semua yang tadi Allah wa iyyakum untuk mengejar dunia. Ya. Yang dia dapatkan hanya sekedar apa yang ditetapkan untuknya, tidak lebih. Ya. Dan tidak ada yang mendapatkan dunia sisinya yang tadi bikin azan ya Allah wa iyyakum. Tidak ada. Akhirnya walaulah. Ya, iya kan dah. Ya. Orang terkaya sekalipun di dunia, dia tidak memiliki atau tidak menguasai seluruh dunia sisinya. Tidak bisa dibikin azan ya Allah wa iyyakum. Hanya berapa persen saja. Gitu ya. Itu usahanya masya Allah. Ya. Mati-matian. Ya. 24 jam non-stop dia curahkan semua daya dan upaya, semua tenaga dan yang dia mampu yakni fadina azami Allah wa iyyakum untuk mengejar dunia. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Ya. Sementara yang ini yakni fadina azami Allah wa iyyakum dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 10 menit. Seorang hamba melaksanakan dua rakaat fajar yakni fadina azami Allah wa iyyakum dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendapatkan pahala lebih baik dari dunia seisinya. Itu bukti keutamaan ilmu. Ya, dengan seseorang mengetahui ilmu yusani bisina azani Allah wa iyyakum, dia bisa meraih pahala yang sangat banyak, sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang relatif ringan. Gitu ya. Hai kata yusani bisina azani Allah wa iyyakum. Itu keutamaan yang masya Allah. Ya, keduanya yusani bisina azani Allah wa iyyakum. Ya, bisa mengalahkan orang-orang kaya yang pernah ada atau yang saat ini ada atau mungkin yang akan ada di dunia ini yusani bisina azani Allah wa iyyakum hanya dengan dua rakaat salat fajar. Masya Allah. Nah, wa salatul fitri wan nahri, demikian pula salat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, secara bahir kami berdina azani Allah wa iyyakum, beliau menyebutkan salat fitr, salat id ini hukumnya sunnah. Jadi ya, memang ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia dihukumi sunnah ataukah dihukumi wajib. Nah, seorang muslim ini disyariatkan untuk menjaga sholat id. Nah, jangan sampai luput darinya yang dibidina azani Allah wa iyyakum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat id selama hidup beliau yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian para ulama mengambil dalil dari kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam wajibnya salat id. Nah. Wa salat tusuhi syamsi wal qamar idza nazala. Demikian pula salat gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan apabila hal itu terjadi, apabila dijumpai gerhana. Nah, dan ini penyebutin azani Allah wa iyyakum. Salat gerhana dihukumi oleh para ulama, ada khilaf di kalangan mereka, ada yang menghukuminya sebagai ibadah yang wajib. Dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, ya, apabila kalian melihat gerhana tadi, fabadiru ila shalah, maka segeralah kalian, kata Rasulullah SAW, untuk sholat. Dan sebagaimana kita ketahui, sholat gerhana berbeda dengan pelaksanaan sholat-sholat biasa. Ini ya. Nah, mungkin kalau sholat yang lainnya 2 rakaat, sebagaimana yang kita ketahui, untuk sholat id hanya ada perbedaan dari sisi takbirnya saja. Kalau rakaat yang pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbiratul intiqal, takbir berpindah dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua. Nah, itu saja yang beda. Nah, untuk sholat gerhana yakhanifidina azani Allah wa iyyakum, 2 rakaat dengan 4 kali rukuk. Ya, jadi pada setiap rakaatnya ada 2 kali rukuk yakhanifidina azani Allah wa iyyakum. Selebihnya sama. Ya, ini yang sahih. Ini yang sahih. Sehingga 2 rakaat 4 kali rukuk. Selebihnya sama. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan sifat-sifat yang lain, ada yang menyebutkan 6 kali rukuk, 8 kali rukuk, itu riwayat syadzah, ganjil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya, melakukan sholat gerhana hanya 1 kali dalam hidup beliau, tidak lebih. Ya. Dan riwayat yang menyebutkan dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, itu menyebutkan dengan sifat yang tadi kita bawakan, 4 kali rukuk, lebihnya sama. Dan disunahkan pada salat gerhana yang sanad bidin azani Allah wa iyyakum untuk panjang. Ya, diupayakan sholatnya tadi ketika sudah selesai, selesai pula gerhananya. Ya. Nah, bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berdiri untuk melaksanakan sholat gerhana, ya, itu membaca surat-surat yang panjang. Ya, membaca surat-surat yang panjang. Enggak cuma baca Al-Ghasyiyah atau Tasbih Warabbikal A'la ya sanadina azami Allahu wa iyyakum. Panjang bacaannya. Nah, kemudian ketika rukuk juga demikian lama rukuknya. Sampai disifati oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma seperti orang yang membaca surat Al-Baqarah. Rukuknya ini seperti orang yang membaca surat Al-Baqarah. Masyaallah. Itu kalau kita biasa dengarkan murattal gitu, durasi surat Al-Baqarah itu 1 jam lebih. Gitu ya. Nah, tapi kata Ibnu Abbas seperti, bukan berarti harus sama gitu ya. Tapi seperti orang yang membaca surat Al-Baqarah menunjukkan panjang ya kan jadi nazani Allahu wa iyyakum. Nah. Baik. Disunahkan yang demikian karena memang gerhana matahari, demikian pula gerhana bulan, itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dikarenakan dimakan apa? Dimakan makhluk-makhluk apa? Ya, tidak ikan ikan azami Allah wa iya. Atau karena kematian orang besar atau lahirnya orang besar, tidak ikan ikan azami Allah wa iya. Murni ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang fungsinya untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul istisqa'i maka wajib. Demikian pula salat istisqa', ketika dirasa perlu, dipandang perlu untuk melaksanakannya. Nah, dengan cara-cara yang disebutkan oleh para ulama. Dua rakaat bisa dikerjakan dengan azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian sesudah itu imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, ya, mengisyarahkan punggung telapaknya ke arah langit. Ingat ini dia, mengangkat tangannya. Bukan begini. Ya. Umumnya kalau mengangkat tangan ketika berdoa seperti orang meminta. Khusus untuk salat al-istisqa dibalik. Ya. Kemudian tinggi sanibidina azami Allah wa iyyakum, karena kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sifat-sifat salat istisqa yang pernah beliau lakukan, beliau mengangkat kedua tangannya tinggi sampai terlihat putihnya ketiak beliau sanibidina azami Allah wa iyyakum. Nah. Ayo. Wajdinabul maharimi والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم. Dan meninggalkan perkara-perkara yang haram tanpa terkecuali, di samping melaksanakan hal-hal yang disyariatkan, yang diwajibkan, yang disunnahkan, juga harus meninggalkan perkara yang haram. Ya, dalam bentuk namimah contohnya. Yang namanya namimah ini mengadu domba. Naqlu kalamil ghair ala wajhil jisad. Menukilkan perkataan orang lain untuk membuat perpecahan. Wal kadhib dusta. Wal ghibah. Ya, menyebutkan kesalahan, kekurangan, aib saudaranya dengan tanpa hak. Wal baghi bi ghairil hak. Berbuat zalim dengan tanpa hak. Entah itu mencaci maki atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan palsu atau memukul saudaranya, apalagi membunuh saudaranya, mengambil harta saudaranya dan seterusnya. Wa ayyuqala 'ala Allahi ma la ya'lam, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Nah, baik berbicara dalam bab syariat dengan tanpa ilmu, atau yusani-yusani azani Allah wa iyyakum, berbicara dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib dengan tanpa ilmu. Ya, hati-hati yusani-yusani azani Allah wa iyyakum. Kullu hadza kaba'irul muharramat. Semuanya termasuk dosa-dosa besar. Nah, dan jangan dipandang remeh yusani-yusani azani Allah wa iyyakum kebiasaan seorang hamba bermudah-mudahan dalam melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kebiasaan seorang hamba, walaupun dia hamba yang saleh, hamba yang gemar beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia memiliki kebiasaan jelek, suka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bermudah-mudahan dengan jali, ya, dengan alasan Inna Allah kana ghafuran rahima. Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang. Istighfar, taubat, selesai. Gitu ya. Atau dia merasa pikir, wah, sekedar dusta sekali, insya Allah gak apa-apa. Puasa saya kalau dihitung-hitung, umur saya udah misalkan 60 tahun. Gitu ya. Setiap tahun puasa. Ya, masya Allah. Ibadah puasanya pahalanya sudah banyak. Insya Allah gak terlalu berkurang lah. Dengan dosa dusta misalkan. Atau riba, sekali riba kan tidak apa-apa, ya. Sholatnya sudah banyak, ya. Hitung-hitung saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Sholat rawatibnya masya Allah, tak jaga terus. Sedekahnya masya Allah. Ya, nanti kalau usaha saya riba ini membuahkan hasil, saya tak sedekah. Supaya luntur dosa ribanya, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Anggapan yang seperti ini, ya sanibidina azani Allah wa iyyakum, justru menghapus pahala kebaikan yang kita miliki sanidina azani Allah wa iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh Fadilatul Syekh Mubil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya'ti aqwamun min ummati yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan datang sekelompok umatku, ya, ya'tuna bi salatin wa zakatin wa hajjin wa jihad, Mereka datang dengan membawa pahala salat, zakat, puasa, haji dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hasanatin amsala jibali tahama, dan kebaikan-kebaikan yang lain laksana gunung-gunung di wilayah Tahama. Ya. Banyak amal kebaikan yang isani bidina azami Allah wa iyyakum. Semua amal kebajikan dia lakukan, masya Allah, di mata umat manusia, hamba yang saleh. Ternyata faja'alaha Allahu haba'an mansura. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal ibadah yang banyak tadi seperti debu yang berterbangan, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gugur semua amal kebaikan yang dia lakukan. Ya. Ketika ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya mereka mengalami nasib yang tragis seperti ini, sanikatina azani Allah wa iyyakum, maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kanu idza waqafu bil muharramat, mereka tatkala berhadapan dengan perkara-perkara yang haram, intahakuha, mereka langgar perkara-perkara yang haram tadi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Memang saleh, semangat ibadahnya masya Allah. Tapi ketika melewati perkara-perkara yang haram, mudah untuk masuk ke dalamnya. Ya. Maka hukumannya kata Rasulullah SAW, amal kebajikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Naam. Hadza yatani bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu yang datang dengan membawa kebaikan. Yang datang dengan membawa pahala. Dengan pahala-pahala yang besar dari bidina azani Allahu wa iyyakum, bisa hancur lebur, gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan semata-mata dia bermudah-mudahan irtikabul maharim, melanggar perkara-perkara yang haram. Lantas bagaimana kiranya dengan hamba yang tidak punya kebaikan, semangat ibadahnya kembang kempis. Ya. Ibadahnya tidak ada, kebaikannya tidak punya, yang dia lakukan justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ifani bidina azami Allah wa iyyakum, sangat-sangat dikhawatirkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kerendahan yang semisal ini. Nah. Hadza ifani bidina azami Allah wa iyyakum. Kemudian sedikit lagi kita hatamkan. Wattahari fil makasibi wal maharimi wal masyaribi wal malabisi, dan berhati-hati dalam melakukan usaha, ya, mencari maisha. Diusahakan ya sanibidina azani Allah wa iyyakum dari jalan yang halal, murni halalnya. Nah, wal maharim juga dalam bab pernikahan, wal masyarib minuman, wal malabis pakaian, diperhatikan semua. Pakaian kita, kemudian pernikahan kita, demikian pula makanan kita, usahakan semuanya dari perkara-perkara yang halal. Karena kalau sampai hal itu semua dipenuhi dengan keharaman, bisa jadi sanibidina azani Allah wa iyyakum, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berdoa di saat-saat yang mudah dikabulkan doanya, di Arafah misalkan ya sanibidina azani Allah wa iyyakum, ketika wukuf di Arafah, tapi pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram, ya, bahkan pernikahannya nikah yang haram ya sanibidina azani Allah wa iyyakum, maka sangat dimungkinkan tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtina bisyahawat, dan menjauhi segala bentuk syahwat hawa nafsu sejauh-jauhnya. Fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat, karena hal itu semua mendorong seorang hamba untuk jatuh dalam keharaman. Faman ra'a haulal himah fa innahu yushiku ayyuwaki al-hima, Barang siapa yang mengembalakan kambingnya di sekitar tanah larangan, sangat dikhawatirkan kambingnya tadi menerobos tanah larangan tadi. Maksudnya, orang yang dekat dengan perkara yang haram, itu sangat dikhawatirkan masuk ke dalamnya. Sehingga segala pintu menuju kepada keharaman, menuju kepada kesesatan, kita jauhi sejauh-jauhnya. فَمَنْ يَسْرَ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدَى وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجَائِنِ. Barang siapa yang mampu melakukan hal itu semua, maka dia berada di atas petunjuk dan sangat diharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faqanallahu wa iyyaka ila sabilil aqwam bimannihil jazilil akram wa jalalihil aliyil akram. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa meniti jalannya yang lurus dengan anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara alaina assalam. Wa la yanalu salamallahi dhalin. Salamullahi dhalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nujistu hadihi risalah bihamdillahi wa mannihi wa salawatuhu ala muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirat wa sallama kathiran. Naam. Ditutup oleh beliau rahimahullahu ta'ala dengan bacaan salam. Kemudian beliau mengizinkan risalah ini untuk disebarkan, diajarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dari kata-kata nujizu alih risalah, ya, aku berikan ijazah, ya. Aku izinkan kepada segenap pihak untuk mengajarkan risalah ini dan menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Alhamdulillahi wa mannihi. Nah, baik, sehingga sudah dapat izin resmi dari penulisnya rahimahullahu ta'ala. Sehingga nak mengapa pakai fotokopian. Gitu ya, sudah harus kitab aslinya ya kan. Bikin azami allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini akhir dari risalah Syekhus Sunnah karya al-imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Semoga dengan apa yang telah kita kaji, apa yang telah kita ketahui dari risalah yang singkat ini, bisa menjadi pencerahan yang lebih baik untuk diri kita, ya sanadina azanillahu wa iyyakum, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.